pada awal-awal waktu keluarnya ke dunia. Jadi begitu anak ini keluar ke dunia, maka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berkorban atas nama anak itu. Ya Allah, ini adalah akekonya Fulan bin Fulan. Jadi begitu. Jadi ini korban ya. Kita berkorban mendekatkan diri kepada Allah atas nama anak yang baru lahir itu pada hari-hari pertama kelahirannya ke dunia, pada awal-awal waktu kemunculannya di dunia ini. Kemudian juga di antara faedahnya, faedah akekoh ini, ini membebaskan anak dari ketergadaiannya. Sebagaimana tadi hadis yang disebutkan ya, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Tiap-tiap anak itu tergadaikan oleh akekohnya. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan ai murtahanun anis syafa'ati liwalidayhi. Maksudnya seorang anak itu tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya kalau dia belum diakekoi. Jadi dia tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya kalau dia belum diakekoi. Jadi diakekoi, mudah-mudahan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kemudian di antara faedah akekoi ini pula, ini adalah merupakan tebusan. Kita menebus anak ini, kita tebus ya, kita tebus dengan kambing. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang waktu itu oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, yang kemudian oleh Allah diganti dengan seekor kambing. Dan alhamdulillah kita oleh Allah tidak diperintahkan menyembelih anak kita, tapi diganti, ditebus dengan kambing. Seperti itu. Ini diantara hikmahnya, faedahnya seperti itu. Kemudian juga para ulama menyebutkan hikmah-hikmah yang lain yang tidak tertutup kemungkinan. Ini adalah yakunu sababan lihusni inbatil walad wa dawami salamatihi wa tuli hayatihi fi hifdihi min darari syaitan hatta yakuna kullu udwin minha fida'an kullu udwin minhu. Ini juga hikmah. Jadi tidak tertutup kemungkinan ada hikmahnya. Insyaallah ini berpengaruh pada baiknya pertumbuhan sang anak. Insyaallah berpengaruh. Mudah-mudahan anak ini terus menerus diberi keselamatan, diberi penjagaan dari yang bermadarat, dari setan. Dan mudah-mudahan seluruh bagian tubuh hewan yang diakekohkan itu adalah tebusan dari seluruh tubuh, seluruh anggota tubuh sang anak. Subhanallah. Jadi akekoh ini syariat Allah itu banyak hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia. Ini baru yang kita tahu. Kalau dibahas lagi nanti ketemu tambah banyak lagi. Jadi akekoh. Kemudian kenapa kok hari ketujuh? Kok tidak langsung saja? Ya banyak juga hikmahnya. Di antara hikmahnya karena orang itu kalau baru ada kelahiran masih repot. Kalau langsung kan kerepotan. Oleh Allah diberi tenggang waktu sampai hari ketujuh. Itu di antara hikmahnya. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan karena itu adalah putaran pertama kehidupan seorang anak. Putaran pertama. Artinya dia sudah melewati seluruh hari-hari. Seluruh hari-hari, Rabu, Kamis, Jumat, setelah dilalui semuanya. Itu putaran pertama. Maka dilakukan akekoh. Setelah itu putarannya berupa bulan, tahun, dan selanjutnya. Jadi putaran pertama adalah dia telah melewati semua hari-hari dalam satu minggu yang berjumlah 7 hari itu. Itu akikoh. Kemudian sebagian ulama mengatakan boleh digabung antara akikoh dengan kurban. Jadi misalnya seseorang yang dulu belum diakekoi, kemudian sebentar lagi kan ada kurban, hari raya kurban. Lalu dia niat, ini saya kurban sekalian akekoh, niatnya 2. Yang mana kalau orang laki ya 2 ekor kambing, kalau orang perempuan ya 1 ekor kambing. Ini menurut sebagian ulama boleh, karena sama-sama amal sunnahnya dan tata caranya sama persis semuanya, sehingga saling bisa dimasukkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi boleh digabung antara akekoh dengan kurban. Dan para ulama memberikan contohnya seperti seorang yang sholat sunnah, ya masuk masjid,